Yang penting goyang lagi ya. DMT. Yeah. godanya sudah berlalu. Sampun puas nggih, Pak. Terima kasih atensinya. Oke, dilanjut lagi.